Akhir ala wismi misra, ayo jujurnya tawarut. Tapi saya hadisnya lemah. Di situ ada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu menelusuri banyak para aibah. Namanya syadz, namanya syadz. Dan syadz termasuk bagian apa? Hadis lemah. Kesimpulannya, pendapat jumhur ada dalilnya ya Pak ya. Pendapat Imam Malik juga ada dalilnya. Cuma dari masing-masing dalil ini ada yang sahih dan ada yang lemah. Ternyata dalil yang dipakai oleh jumhur adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih dan hadis yang dipakai oleh Imam Malik hadis yang lemah. Kalau gitu menang mana Pak? Ya menang jumhur, namanya lemah piye. Intinya berarti ketika duduk pada rakaat duduk ketika mendapatkan dua rakaat duduknya apa Pak? Ifrosh apa tawarruk? Ifrosh. Kemudian membahas yang kedua. Sekarang kita bahas sholat yang memiliki satu tasawuf. Namanya sholat Pak ada dua tasawuf, ada satu tasawuf. Yang satu tasawuf kayak apa? Yang penting dua rakaat. Ada satu rakaat Pak satu tasawuf. Witir. Ada nggak berapa rakaat satu tasawuf? Apa? Sholat tarawih. Makanya Pak bahasa saya bukan dua rakaat, tapi bahasa saya adalah sholat yang memiliki satu tasawuf. Paham? Ya, sholat yang memiliki satu tasawuf. Nggak peduli apakah satu rakaat ataukah empat rakaat. Empat rakaat aja nggak yang dua satu tasawuf? Ada nggak ya? Benar Pak Adi? Mantap Pak Adi. Apal Pak Adi. Jadi ingat ya, jadi ada satu rakaat, ada dua rakaat, ada empat rakaat, ada delapan rakaat ya. Itu semuanya satu tasawuf ta'ala. Posisi ketika satu tasawuf itu, kita duduk tawarruk apa ikhtiros? Dua pendapat loh Pak ya. Ada yang ngomong tawarruk dan ada yang ngomong ikhtiros. Cuma Pak yang anak tekankan Pak ya. Pendapat boleh aja, pendapat yang gitu Pak ya. Dan boleh aja seorang itu mengambil pendapat. Tapi intinya yang perlu diperhatikan sisi pendaliannya. Lah yang ngambil ikhtiros mana dalilnya? Gitu kan? Dan yang ngambil tawarruk mana dalilnya? Jadi masing-masing harus tahu dalilnya supaya kita beramal dengan hal al-ilm. Ya Pak ya? Karena masing-masing kita itu beramal sesuai apa? Sampainya ilmu kepada kita. Sampainya ilmu kepada kita. Yang dikelak kalau mengamalkan orang-orang ilmu ini. Itu yang dicelak. Saya kata, Anda akan sebutkan dulu dalil yang dipakai oleh Ibnus. Naam, dan nanti akan saya sebutkan dalil yang dipakai oleh Tawarruk. Nanti biar enak cara mainnya Pak ya. Adil kan begini ya Pak ya. Baik. Dalil yang dipakai oleh ulama yang itu Ibnus adalah hadis Ibnu Umar. Adalah hadis Ibnu Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sunnatus shalah. Sunnatus shalah. Sunnahi shalah. Sunnatus shalah, sunnahi shalah. Antara siwa rizlatal yumna wa tusniya rizlatal yusra. Sunnahi shalah. Kamu pegangkan kaki kamu yang kanan dan kamu duduki kaki yang kiri. Baca apa ini? Ikhtiros. Nah ini Pak, sunnatus shalah. Ini kaidah dan asal. Pokoknya kalau duduk apa wae, duduk apa wae, bentuk di dalam sholat, bagaimanapun bentuknya, dan bagaimanapun, bagaimana dia duduk asalnya adalah ikhtiros. Paham Pak? kita enggak boleh keluar dari ini kecuali ada dalil. Kenapa kemarin kita al-iqa'? Karena ada yang mengeluarkan. Kenapa pada sholat yang memiliki dua tasawuf, tasawuf awal adalah istirahat, dan tasawuf yang kedua adalah tawarruk, karena ada dalil yang mengeluarkan. Nah, selama tidak ada dalil yang mengeluarkan, kita harus berfakotan ini, Pak. Kita harus berfakotan hukum asal duduk di dalam sholat adalah istirahat. Pegangi ini, Pak, pegangi. Dalil mana aku kok mengatakan asalnya adalah istirahat? Hadis Ibnu Umar. Sunai sholat. Sunai sholat. Di dalam duduk adalah istirahat. Paham, Pak, ya? Sunahnya sholat. Sunahnya sholat. Di dalam duduk adalah istirahat. Jelas? Jelas? Nah. Kemudian seterusnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fi kulli raka'ataini pada salat yang memiliki dua rakaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli raka'ataini adalah Rasulullah SAW. Nah, pada salat yang memiliki dua rakaat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah itu apa? Nah, menduduki kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan. Juga apa ini, Pak? Ikhras. Hadisnya jelaskan, adalah Rasulullah SAW. Ketika apa? Pada setiap sholat yang memiliki dua rakaat, sholat yang memiliki dua rakaat, Rasulullah SAW duduknya adalah istirahat. Jelas? Nah, dua dari ini, dan masih ada yang lain, Pak. Dan masih ada yang lain. Dua dari ini. Yang satu, hukum asal adalah istirahat. Duduk di dalam sholatnya, dan kita tidak boleh keluar dari asal ini kecuali harus mendatangkan dalil. Dan yang kedua, hadis Aisyah ini lebih menjurus dan lebih menjelaskan setiap sholat yang memiliki dua rakaat adalah duduknya baik ikhlas. Paham, Pak? Nah, kemudian hadis yang dipakai oleh mereka tawarruk itu dalilnya apa? Hadis yang dipakai oleh mereka adalah tawarruk itu hadisnya apa? Mereka beralasan dengan hadis Abi Humaid. Tapi kan, Pak, ya, tolong tak kasih mukadimah ini. Hadis yang dipakai oleh mereka, Pak, ya, yang tawarruk itu, Pak, itu sebenarnya potongan hadis. Memang kalau secara zahir, tawarruk, Pak. Tapi kalau kita juntrungkan, Pak, ya, pada sahabat yang sama, dan pada lafaz yang sama, ternyata hadis ini adalah potongan hadis yang panjang, yang hadis yang panjang itu nerangkan dua pasal. Paham, Pak, ya? Paham ini? Bisa dicek, Pak, bisa dicek. Bagi yang bertanya dengan tawarruk itu, dasarnya adalah hadis Abi Humaid, riwayat Abi Daud, Pak, ya. Dan hadis ini, anak ulang lagi, adalah hadis potongan dari hadis yang panjang. Nah, hadis yang panjang itu, Pak, menerangkan dua tasawuf. Kan gak ada istilah, Pak. Kita sudah sepakat semuanya sudah. Kalau dua tasawuf, tasawuf yang terakhir apa, Pak? Tawarruk dan tayyiblah. Hadis yang dipakai oleh mereka, Pak, ya, yang dua rakaat, satu rakaat, itu tawarruk, Pak, itu karena memotong, potongan hadis itu tak dipotong, nah, dan tidak dilihat apa itu juntungan hadis yang panjang, Pak. Tapi ya itu hadisnya begini. Hatta idza kana sisatnya. Ya, Pak, ya ini. Tak apa-apa satu yang suka dengar-dengar. Kita harus ingin buatan, Pak, ya. Ini titik-titik-titik, hatta sehingga ia kan apabila Rasulullah berada di sajdah pada sujud Allah di fiha taslim muraya yang ada salamnya sujud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah pada duduk ya kan pada duduk yang duduk itu ada salamnya ya duduk yang itu ada salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara rijlahu yusra fa qa'ada mutawarrikan Rasulullah duduk tawarruk. Nah, ingat-ingat para ulang. Adalah Rasul alaih sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk. Ingat duduk. Yang duduk itu ada salamnya. Rasulullah duduk narwa. Nah, diambil oleh orang-orang yang ngomong tawarruk. Berarti dua rakaat. Yang itu langsung salam. Berarti tawarruk. Ya kan? Satu rakaat yang itu ada salamnya berarti tawarruk. Jelas Pak ya? Nah, jadi kita itu boleh Pak mengambil tawarruk dan jangan sampai jadi tukaran daerah-daerah semisal ini. Cuma kita dituntut mengamalkan suatu ilmu itu yang lebih kuat dan gitu Pak ya. Yang lebih kuat sampai kepada kita kan gitu kan Pak ya. Nah, begitu ya. Nah, kita baca. Ternyata hadis ini, Pak, hadis yang panjang. Ini hadis yang panjang. Tak bacakan biar kita lebih enak dan bayar. Kok Ustaz kok bilang potong itu? Potongan itu biji. Nah, ini ya. Hadis panjang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida qoma ila shalah. Rasul itu tegak berdiri mau melakukan sholat. Yang sahih aja mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bi imamul kibair. Seterusnya Pak ya, ada potong dikit. Langsung idza qama min ar-rak'ataini. Adalah Rasulullah berdiri dari dua rakaat kabbara wa rafa'a yadayhi. Kan telat berdiri dua rakaat kan Pak ya. Berarti kan udah selesai apa? Tasawuf A. Awal kan Pak ya, sudah selesai tasawuf awal kan? Yuk kita jelasin ya. Nah, terus. Ila qama menang terusnya. Nah, kalau setelah itu hatta ila kanat al-jalsa allati fiha taslim akhara ijlahu. Lihat sampai Rasul pada duduk yang ada salamnya Rasulullah apa? Duduk tawa. Nah, jelasnya sepotongan sini Pak ya. Tadi kan awalnya Rasul alaihissalatu wassalam udah duduk apa? Ifiras baru rakaat yang setelah dan setelahnya yang itu ada salamnya duduknya salah kalau harus paham Pak ya ini loh Pak yang namanya dipotong sini jelas Pak ya mungkin Pak ya kalau begini pendapatan buat apa? Ifiras bukan salah tawarruk. Nah, jelas? Wih, mudeng ini, Pak. Pagi tahan, Pak Haji. Aman, Pak Haji? Jelas. Nanti kalau ngebutin orang, Pak, ya, jangan bilang gurunya, Pak, ya. Ujung ngomong usapin ngomongin, Pak, ya. Ngomong yang saya katakan tadi apa, itu yang diapal. Jangan ngomong usapin, Pak, ya. Karena ingatnya, jangan ngomong usapin, Pak, ya. Terus, masalah selanjutnya. Nanti kita tahan, Pak, ya. Kalau dua rakaat, ya kalau satu tasawuf apa? Ikhlas saya. Kalau dua tasawuf apa? Kalau penjawab yang jelaskan tentang kalau ketika tasawuf akhir. Kita kan baru tasawuf awal kan Pak ya. Nah, sekarang masalahnya kita Pak, Haji Makmum. Imam duduknya tawaruk. Imam itu, kalau kita masbuk imam empat rakaat. Atau imam dapat apa? Tiga. Imam dapat tiga rakaat kita baru masuk. Otomatis, imam posisinya apa, Pak? Tawarruk, Pak, ya. Kita yang masbuk, gimana duduknya, Pak? Tawarruk, Pak, itu terus. Lu kok bisa tawarruk, Pak, ya? Terus sampai baru 1 rakaat. Sampai baru 2 rakaat. Taruhlah sekarang biar gampang lah perkara ini. Sampai dapat 2 rakaat, tadi masuk. Ya kan? Seharusnya sampai ada bukti apa? Ikhtiros dan bayar. Tapi karena berhubung antum masuk, imami tawarut. Lah posisi antum piye enak ini, Pak. Loh, antum yang ngamarkan lo, gimana lo, Pak? Tawarut, Pak Gono, Pak Gono. Pak Gono, tawarut, jari ini mantep, Pak Gono, jari tanpa lagu, jari ini. Jari ini, Pak. Loh, antum, posisi ini, Pak Gono, Pak Gono. Ngono lho. Ngono Pak. Jadi kalau istirahat salah Pak. Mantap. Pak ini Pak ya, ada riwayat dari Imam Ahmad, kalian disuruh milih dan terserah. Boleh istirahat dan boleh salah harus. Itu pendapat Imam Ahmad. Cuma, dari penjelasan Imam Ahmad ini bisa dipahami. Bagi yang ikhtiros, karena ditinjau dia. Baru 2 rakaat saya. Naam. Dan ditinjau apa? Tawarut kalau ikuti imam. Jelas. Masalahnya boleh Pak terserah. Cuma yang saya condongi adalah saya ikuti imam. Sebab apa? Ya kalau pas dapat 2 rakaat enak kan Pak ya. Tapi kalau dapat 1 rakaat sih. Nah, bentuk apapun keadaannya tetap kita dianjurkan apa Pak? Adalah ikuti imam. Contoh, sampai dapat 1 rakaat seharusnya sampai enggak apa. Enggak duduk kan, iya kan Pak ya. Iya kan, seharusnya sampai harus berdiri kan Pak ya. Harus berdiri sampai ya. Gak ada ceritanya surat duhur, satu rakaat duduk itu Pak. Gak ada ceritanya Pak. Gak ada ceritanya. Satu rakaat kemudian sambil apa namanya duduk itu gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Ah, cuma terkait dengan ini, tetap lebih ambilnya ngikuti imam. Ngikuti imam. Anak gak ngomong imam lho Pak. Aku gak ngomong semua. Aku cuma ngomong abdali. Jangan salah paham lho ya. Jangan salah paham. Bukan usah Ustaz, yo. Soalnya aku orang yang ada ulama semua sunnah. Aku sepanjang aku bahas Pak, orang yang ada ulama mengatakan sunnah, mek ngomong oleh pilihan. Paham Pak ya? Ya namanya oleh diri, bahasa diri. Ya aku milih sungguhnya api, sungguhnya abdol. Tapi aku awani ngomong itu sunnah. Kalau sungguhnya awani, monggo Pak. Aku awani. Terjelas Pak? Iya. Pak Cuta tanya yang bisa dinyalakan gak Pak ya? Oh ini aja dulu. Iya. Sudah jelas Pak ya? Ketika kita tasawur, posisi tangan kita kemana Pak? Diletakkan di mana posisi tangan kita? Ketika kita tasawuf itu loh Pak, posisi tangan kita letakkan di mana? Hah? Di mana Pak? Pak Gono, di mana Pak? Di paha Pak ya? Dari Pak Gono di paha jadinya Pak Gono. Buntut soalnya kali Pak. Boleh-boleh aja. Berarti diletakkan di selain dua ini boleh Pak? Tak boleh, tak lurus apa ya? Cari ni Pak Gono, posisi tangan itu di lekat, di paha atau di lutut. Cari ni Pak Gono ngomong. Cuma Pak Gono belum menyebutkan cari ni ngomong Pak ya. Iya. Nah, ada dua keadaan untuk diletakkan tangan kita ketika tasawuf. Ya, ketika tasawuf. Yaitu diletakkan di paha dan yang satunya dua keadaan saya diletakkan di lutut. Tangan kanan diletakkan di paha kanan atau tadi lutut kanan dan kiri diletakkan sebelah kiri. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasalam duduk ketika tasawuf, wada'a yadahu yusra ala rukbatihi yusra. Ini adalah Rasul alaihi salatu wasalam meletakkan tangannya yang kiri pada rukbah lututnya yang kiri. Kita kan tahan dengan lutut ya, lutut. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam ketika duduk tasawuf itu meletakkan tangannya yang kiri pada lututnya yang kiri. Wawalu ayatahu yuna, dan meletakkan tangannya yang kanan pada lututnya yang kanan. Kaki kanan diletakkan di lutut yang kanan dan kiri diletakkan di lutut yang kiri. Yang kiri buat saya jelas lutut saya. Dan kita ngamalkan sholat itu paling enggak kalau dalil lah pak, posisi tangan ini kemana, kadang-kadang ya nggak tahu dalilnya harus begini. Nah, tangan yang kedua, nah, tangan yang kanan diletakkan di paha, tangan kiri diletakkan di paha kiri. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa duduk ketika tasawuf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa fi shalah wal aqfa yumna ala fahdi yumna, diletakkan di paha kanan dan yang kiri diletakkan di paha kiri. Selesai ya, intinya ada dalil. Kemudian posisi tangan ini gimana ini? Ya namanya tangan ini apakah bentuknya begini atau begini? Tampak ya? Sudah jelas? Manusia melakukannya begini pak ya. Orang kalau oh begini pak ya. Ada gini nggak pak? Ada saja. Kalau sedikit ada saja mereka itu. Nah sekarang kita ada soal kita itu. Posisi rendah atau dibentangkan tangan kita? Karu-karu nih pak, kiri kanan pak? Iya, kalau ada anu ya dua-duanya gini. Kalau tasawufnya ada. Kita bahas tasawuf ini pak, kesini pak. Yang kanan genggam ya, yang kanan genggam, yang kiri ya pak. Dibentangkan. Dan ini apa? Begitulah yang kita amal, amalkan gitu lah ya dari saya. Ya. Ya. Di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffal yusra ala fakhrihi al-yusra. Adalah Rasulullah itu meletakkan tangan yang kiri pada tangannya yang kiri. Kalau lihat Abu Dawud ini pak, tidak menjelaskan gimana posisi tangan kata ya. Di sana ada riwayat Abu Arana, basiton alaiha. Basiton alaiha. Dalam keadaan tangan itu dibentangkan. Amanlah kita bayar. Ini yang kiri. Yang namanya dibentangkan pak, terserah. Mau begini, tidak ada penjelasan. Paham pak ya? Kalau namanya dibentangkan pak, tangan itu jangan digegamkan. Dibentangkan, tidak ada penjelasan. Bentuknya harus merapat, ataukah direnggangkan. Itu orang-orang penjelasan. Berarti, alhamdulillah, wakil perkaranya sulit. Aman-aman aja insya Allah. Jelas? Jadi, orang-orang harus genggam. Orang-orang harus dirapatkan. Sampai ngomong dirapatkan itu lebih dalili. Sampai itu ngomong lebih dalili. Paham, Pak, ya? Ya, juga dari semuanya butuh dalil. Kak kemarin ada dua teman kita dari sana tablet Pak ya. Datang ke pondok. Kemudian cerita tentang pensucian hati. Dia bilang, kami jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain itu dalam rangka pensucian hati. Nah, anak ini, oh gitu Pak ya. Saya bahasanya, ya kita main tukar pendapat lapangan gitu. Kira-kira sampai ngomong koyok bunuh itu, mana kitabnya, dan di buku mana, dan ajarannya siapa. Saya nggak banyak-banyak bicara, saya hanya nanya gitu aja. Kata dia, saya nggak tahu juga Ustaz, kata dia, saya nggak tahu Ustaz, kata dia. Ya katanya, yang ajari saya, ketua rombongan saya gitu. Katanya, loh, berarti selama ini kita sampai mengamalkan itu hanya kata ketua rombongan ya. Ya kurang lebih gitulah. Kita sebutkan beberapa ajaran tentang masalah belajar dan kita harus mengamalkan dengan ilmu. Ya muka-muka dapat bidaya dengan ini lalu gitu. Terus ketika itu dibalikkan ngomong. Terus gimana caranya mencucikan diri itu? Itu. Ya kita sebutkan, ya kita tahu dari kitab-kitabnya para ulama, dan sebutkan dari kalung-kalung yang lainnya, kita tidak bisa kecuali dengan ilmu. Qad aflaha man tazakka. Dan sebutkan, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, dengan apa mensucikan dirinya itu? Nah, dari semua penjelasan panjang itu adalah dengan al-ilmu. Sebutkan kalung sesaji. Ilah muri ta'ana abdulillah ilmu yuziru syakta'an kawadarat ketahuilah seambil-ambilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Ini nikmat yang paling awal yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yuziru syakta'an yang menghilangkan keraguan wa yuziru jarum dan menghilangkan apa? Penyakit dan kotor-kotoran. Saya kasih contoh, paham Pak ya? Pak contoh, sampean baju putih sampean itu kotor Pak. Sama cuci dengan apa Pak? Sama cuci dengan apa? Ya dengan sabun. Bisa nggak Bapak cuci dengan apa? Dengan selain sabun Pak. Hah? Dengan apa? Dengan minyak wangi. Atau dengan apa? Ya nggak bisa. Yang penting bisa. Gimana bisa dengan membersihkan? Itulah Pak anggapannya. Sabun itu pencuci. Pembersih, apa yang bisa membersihkan, itulah yang namanya ilmu. Wah, kemudian tak gini, dengan daripada mutar-mutar 40 hari, Pak, itu manfaatnya apa coba? Bapak pikir, mendingan 40 hari itu, sampai gunakan belajar. Dan saat dari di sini, Pak, 40 hari selesai satu kitab, dengan bisa bawa pulang, enak, mengajarkan orang dengan 40 bayar dengan satu kitab jangka 40 hari dengan enak sehingga zaman pulang ini oleh-oleh saya ini selesai kitab pilih karena ulama zaman sudah jelaskan di sana dan ketika tak patah kali ini Pak di Jakarta dari Jakarta orang-orang itu Pak yang didakwai kok melayu-melayu merenuh dulu Pak kok ada ekor putih juga dari itu masjid lain gitu Pak ya sih oh sih cuma kelakunya begitu ceritanya Pak ala pilihan. Dan panggung ceritanya kita belajar ini judulnya Pak, kita harus mengertilah amalan itu dengan ilmu, gitu loh Pak, amalan itu dengan ilmu. Jadi harus syukur, jarinya Pak ya, jarinya nanti kalau orang-orang apa, orang-orang, jahilnya jenis jauh, kalau jatna, ada anak, kan ada alikaya falun, ya gitulah kami catatkan. Bapak-bapak kami melakukannya. Zaman kita bukan jahiliyah lho Pak ya. Zaman modern Pak. Modern harus dengan ilmu, kemudian dengan teknologi. Nah. Sekarang, Pak ya, tangan kanan. Gimana posisinya Pak? Bagaimana posisinya tangan Pak kanan? Untuk tangan kanan, ada tiga cara. Cara pertama, genggam Pak ya. Digenggamkan. Ini genggam Pak. Kemudian satunya di ini digenggamkan Pak ya. Pokoknya ini genggam ini. Genggam. Pokoknya ini genggam. Genggam Pak ya. Kemudian ini di atas ini. Nah. Yang kedua, bikin lingkaran. Ini lingkaran Pak ya. Ini lingkaran. Jelas. Yang ketiga, ini lah yang ketiga Pak ya. Ini ketiga Pak ya. Jelas, jadi yang satu, ini kalau bisa bikin tidak, kalau bisa. Ini bikin angkat nol. Kalau bisa, bikin angkat nol ini. Jadi jangan, jangan begini Pak, jangan luruskan begini, kalau bisa, akan dibingkokkan. Bapak memang bisa. Jangan masih bujar, segera cari anu yang untuk menjelaskan saya. Nanti kita jelaskan ini maksud suatu dulu Pak ya. Jadi ada sempurna menggenggam ya. Pokoknya genggam Pak, ini namanya genggam Pak ya. Namanya genggam begini Pak ya. Jadi genggam carinya di cari apa ini? Penunjuk, dipenunjukkan. Satu Pak ya. Yang kedua kita bikin lingkaran. Atau ini dari jempol sama dari tengah dibikin lingkaran, terus jarinya satu ditunjukkan. Ya Pak ya. Terus kedua, kita bentuk menggenggam Pak ya. Menggenggam, cuma jari jempol ditempelkan ke jari telunjuk. Ditempelkan ke jari gitu. Kalau bisa, nempelnya jangan kok nempel berapat Pak. Kalau bisa jangan dibentuk reset, tapi dibentuk nol ya Pak ya. Kalau bisa bentuk ini, tapi mepet ke jari telunjuk. Agak sulit kalau memang Pak ya, tapi bentuknya di apa namanya, di apa kan, dibikin nol. Nah ini, cuma kita tarik yang lakukan, kalau kita melakukannya, berapa ini ya, berapa Pak? Satu kok. Insya Allah. Nah, tak sebutkan dalilnya. Nah, cara yang pertama yang menggenggam itu karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, hadis panjang Pak ya, cuma langsung tak ambil poinnya. Wa qabadha asabi'ahu kullaha. Rasulullah itu menggenggam semua jarinya. Ini Pak, awalnya digenggam. Semua jarinya digenggam. Setelah digenggam, asyara di usbu'ihi allati tal'ibham. Lalu Rasulullah berisyarat dengan jari dia telus telunjuk. Nah, jadi gini Pak. Nah. Jadi kan awalnya kan genggam Pak ya. Semua jarinya digenggamkan Pak ya. Digenggamkan. Setelah itu baru di telunjukkan apa? Diisyaratkan apa jari telunjuk telunjuknya. Jelas tadi Pak? Sudah jelas? Terus. Kemudian setelah itu ayat tiga salah sama khamsina bi ayyazum mal khinsir wal khinsir wal usqa. Ini Pak, cari ini ya, kelingking, cari apa ini, manis. Kenapa tidak cari manis Pak, tidak cari pahit aja Pak. Jadi kelingking, cari manis, jari tengah itu di apa kan Pak, dikepalkan ya, dikepalkan jelas, dikepalkan kepal ya, dikepalkan. Walusi rupil musabtai, jari telunjuknya diberdiri apa, ditelunjukkan. Jadi jari tiga ini dikepalkan, digabungkan dan dikepalkan. Kemudian jari telunjuknya diisyaratkan. Terus tinggal apa ini Pak? Nah, wajah ibham mutariba takhal musabbaha, dan dia jadikan ibham ini Pak. Ini bentuknya mutariba, itu bentuknya mutariba itu di bawah ini Pak ya, tadi di bawah jari telunjuk bikin nol. dibentangkan ya Pak. Dibentangkan sini saya dibentangkan di bawah telunjuk, di bawah telunjuk. Nanti begini Pak ya. Yang sulit ini Pak, sulit ini Pak. Ini yang sulit ini Pak, ini dibentangkan di bawah telunjuk. Telunjuk ini Pak. Jadi dibentangkan di bawah. Ya, di bawah telunjuk lagi. Posisinya begini. Memang aneh Pak. Aneh kok. Apalagi ya? Iya. Terus kata-kata yang membentuk nol itu ada? Enggak ada namanya mutalu nol. Mutalu itu kan nanti ini bentuknya 33. Bentuknnya nanti salasan wakomsina 33 nanti. Dibikin 3. Ini kan nanti nomor 33. Cuma 33 Pak. Nah ini kan 33 Pak. Ini 3. Cuma 30 nya. Ini kan nol Pak ya. Ini 3. Ini kan kursi kan huruf Arab kan begini Pak ya. 30 ini kan, terus 3 nya mana? Ini 30, ini kan 3 Pak ya. Ini kursi. Ini ke dalam aja huruf 3 ya. Lian. Huruf 53. 53. Untung ini, mana 5? Ya ini huruf Arab Pak, huruf Arab. Ini huruf Arab kan 53. Ini kan 3. Ini 5. 53. Makanya huruf Arab kan muncul ini kalau mengingatkan adik di bukit 30, 53 ya gini, ini 3 ini 5, 5 orang ini, jelas? Soal saiki sudah. Udah mudeng Pak ya? Wis. Pak Adi gimana Pak Adi? Oh nanti Pak. Mata, kapan? Ini sekarang cara dulu Pak ya. Nah. Udah jelas Pak ya? Terus. Dan nomor 3, ayat biwal sinsir wal gusir. Nah, sinsir wal gusir ini dijunikan di, apa guys? Didengamkan Pak ya. Sinsir di siapa kan di genggamkan wahai ahli kulit ibah melusko dan bikin lingkaran ibah semusko. Nah jadi yang cari kelingking dan cari manis dilipat ya Pak ya, terus jari tengah-tengah dengan musko bikin apa melingkar dan ibah dan apa sabada diisyaratkan. Itu Pak. Di tiga cara Pak ya. Semuanya ada hadisnya. Anu Nabi yang saya sebutkan Pak. Tapi. Nanti Pak. Lanjut nanti. Kita urut insyaallah. Kita urut Pak insyaallah. Kita urut. Sudah. Satu poin-poin dulu kita anggap. Pak. Udah mutu dulu ini. Sudah. Karena kita tonton. Belajar pagi dari semua kitab yang saya tulis. Alhamdulillah. Barikonya perpa Pak ya. Ini baru pulang yang bagus jadi satu dulu. Satu paham, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Satu kesa-kesa Pak ya. Dan sudah. Kemudian setelah itu, pembahasan pertama, kapan disyariatkan genggam Pak? Genggam itu kapan? Karena ya, apakah pas awal duduk itu otomatis duduk itu sudah langsung menggenggam tangan Pak, tangan kita ya Pak ya? Atau nunggu santai dulu, baru kata orang-orang itu nanti baru terjawa, sahabat baru genggam, baru menopati ditelunjuk-telunjukkan. Termenungkan Pak ya, apakah yang benar itu kayak gimana sih? Yang benar itu kayak gimana sih? Jelas, kita lihat hadisnya dulu Pak ya. Hadis Abdullah bin Umar. Karena adalah Rasul Ida Jalasa. Ini Pak Ida Pak ya. Ida Jalasa. Apabila Rasulullah duduk. apabila harus rujuk langsung bahwa kok ada terjemahkan langsung di pak syarik dan syarat iba apabila Rasulullah duduk wadu'a langsung pak meletakkan tangan kanannya ya di paha yang kanan dan menggenggam apa ini jari-jarinya semuanya menggenggam jari-jarinya semuanya jelas saya menggenggam jari-jarinya semuanya dan ini juga di dalam hadis langsung wa asharo ya kan lalu berisyarat bukan lalu dan artikan namanya kenapa sambun tak berlanjut saya dan berisyarat jari telunjuknya artikan apa menggenggam dan jari telunjuk itu menunjukkan itu kapan posisi langsung dia duduk paham tak ya jelas lu aku belum duduk sampai enggak pokoknya dari Nabi pas duduk posisi kita duduk sudah langsung otomatis dan tangan kita yang kanan di paha atau di lutut dan kiri ya dan tangan kita yang kanan sudah otomatis saya membuat tiga catatan di saya ima digendamkan persekutu itu langsung berisyarat itu enggak jelas bis. Nah, sekarang lihat hadis yang amalan terakhir hadis dulu. Ada Rasul alaih salatu wassalam iza jalasa apabila Rasulullah duduk. Apabila Rasulullah duduk, di situ ada tiga kesan. Satu, langsung diletakkan apa? Hah? Tangannya ya, yang kanan. Tangan yang kanan ditahap yang kanan. Langsung ketika itu langsung menggenggam. Langsung asyarat, berisyarat. Jadi hadisnya langsung pada tiga poin itu langsung. Jadi sudah langsung pak, duduk, ya posisi indah salah pak. Bukan indah doa tak tahu saya. Bukan yang berarti indah doa tak tahu. Bukan yang berarti indah doa tak tahu. Tapi lah berarti indah salah. Jadi kalau kesini ini terus kemudian saya ambilkan. Kalau soal tanya, Alhamdulillah. Wes tanah udah posisi sudah dan sudah risau dan sudah risau. Jelas, baru ngomong apa ya? Kalau kotor, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jelas. Mungkin kan posisi tanah tak. Ya jelas. Nah, kemudian terusnya, isyarat ini kita arahkan kemana ini, Pak? Hah? Isyarat ini lo kita arahkan kemana? Gini, atau begini? Kita ini isyarat ini ke arah mana? Banyak orang isyarat gini, Pak. Ini ke arah mana ini, Pak? Bawah, ada juga masalah, Pak. Ada yang gini-gini. Yang benar isyarat ini ke arah mana? Satu. Yang kedua, pandangan kita ketika berisyarat itu kemana, Pak? Lupa ya, tekanan ini, Pak. Kita lupa sholat sampai ke ini, lupa harus berdua kita ini. Karena udah tua. Udah tua, berapa tahun kita udah ngerjain sholat saya. Tapi terkadang kita ini gak tahu darinya, lupa. Ya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Ini tabiat sholat lho pak. Guru wudhu lho pak. Bahwa ini punya benar enggak? Sesuai dengan ngeluar sini pak. Belum nanti yang lain, yang lain. Aduh. Nah, dah. Yang benar. Yang kita nanti sebutkan dari nyawa ya. Jari penunjuknya nanti mengarah ke kiblat. Ya, orang yang sholat itu melihat kepada jari telunjuknya. Ya, ini benar-benar gini. Kalau bisa dihafal, kabeh. gampang apa saya panaskan komputer kan, nanti tinggal apa, saya bawa komputer terus, laptop. Ini tanya apa untuk ini, Pak? Jadi ini juga usah diri, mantap sekali lah ya. asyadiku oleh cucu Rasulullah dan nanti jujur dibenarkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas cerita insyaallah. Mungkin ini anak punya pembahasan satu ini para guru sekali terkait ini Pak Dahi ini Pak ada larangan dari ini ditempel apa warna hitam ini sekarang bekas sujud ini Pak jadi sampai hitam ini melarangan cuma perlu saat cekin ini kalau Pak Tuh atau baru jadi teman-teman apa namanya ya bukan bukan di hitam-hitam yang kalau tadi dengan itu terus nampak hitam itu ciri khasnya orang semua hari dia tapi nanti kita bahas dulu ini Pak baru sekedar sekilas moco tapi belum nah, kalau ada kata ini benarkan nah ini ilmu baru Pak ya kan tuh ini baru Pak ilmu baru bahas pokoknya kita harus belajar lebih lanjut Bapak insya Allah terusnya Pak di dalam moco kasarut itu ini Pak ya wayahal ribuan apakah ketika pasal itu kita gerak-gerakan atau kita lak isyarat saja nah masalah ini Pak ya porosnya kembali ke hadis bagi yang menyaksikan hadis tentu dia akan bergerak-gerak dan bagi yang mendengarkan hadis tentunya dia tidak bergerak-gerak gitu Pak ya. Pak, permasalahannya dari semua hadis yang kita jelaskan tadi Pak ya, itu lafaznya berisyarat kan Pak ya, berisyarat. Nah, di situ ada salah satu rawi yang namanya Zaidah Ibnu Qudamah menambahi dari hadis Wail bin Hujr wa yuharrikuha. Zaidah menambahi wa yuharrikuha. Rasulullah menggerak-gerakkan. Jadi, Pak, gurunya sama. Nah, satu yang namanya Zaidah Ibnu Qudamah menambahi wa yuharrikuha. 14 rawi dari guru yang sama menyebutkan yushirwa mengisyaratkannya. Jelas? Hadis pokok permasalahan di sini. Anak kira guru satu kayak taruhlah contohnya Pak Adi ini guru kita lah sudah semuanya ini sudah. Terus setelah itu Pak Adi meriwayatkan dari Pak Adi Pagi an-an-an Rasulullah. Dari Pak Nabi, Kola Pagi, wa yusiruha, wa yusirubiha, wa yuharrikuha. Jadi ini Pak Nabi, Rasul itu mengisarakannya dan menggerak-gerakannya. Kita semuanya meriwayatkan, kita semuanya dari Pak Nabi, dan, terus dari guru-guru itu wayushiru biha gak ada tambahan apa wayuharrikuha jelas Pak ya nah, kebetulan Pak Nabi ini menempati kedudukan saya tadi Zaidah Ibnu Qudamah ingat Pak ya Zaidah Ibnu Qudamah itu roh yang sikotun satun sikot laki kuat di sini ada perbedaan. Dari Imam Al-Bani Rahimahullah, tambahannya Pak Nabi itu diterima. Karena beliau sedekah. Jelas? Nah, jadi katanya ulama-ulama yang lain, kayak Syekh Mukbil Rahimahullah Ta'ala, kok gak bisa diterima? Gak bisa diterima. Karena satu guru. Ya kan? Terus beliau menilisi yang apa? Yang banyak ini otomatis gak mungkin kita salahkan yang banyak Pak ya kan, masuk 12 orang turu wae mungkinlah ketika gurunya wae itu ngomong wayu harikuha kabeh turu sehingga turune panah dhewe ya ora mungkin. Dan saja nyalakan orang banyak, pak orang banyak itu lebih kuat lebih apa? Mendingan disalahkan panah panahnya disalahkan. Pak disalahkan pak Adi lo, pak Adi guru disalahno, sesalah murid. Lo kira apa? Karena kesangkanya antara apa? Antara murid, antara panahnya dengan ini. Tambah ya, lah pelajaran yang kita pelajari pak. Dari sekian buku dan yang lainnya. Jadi semester ini dinamakan Shalom. Ya itu kan hadis sahih itu pak ya. Itu harus terpenuhi 5 syarat. Ayat guna, itu harus paham ini. Ini mukadimah harus paham. Apa sih Ustaz? Syakiku apa? Tak kasih asal usulnya dulu. Yang namanya hadis sahih itu bisa diamalkan kalau terpenuhi 5 syarat. Nah, satu, kita salah sana dulu. Sana ini, Pak, harus bersambung. Jadi, saya sampaikan, jangan kata bulan, itu harus bersambung, Pak. Tidak boleh terputus, Pak, harus bersambung. Yang kedua, rawi-rawinya itu adil. Wong itu adil. Adil itu apa, Pak? Adil itu orang yang bisa memiliki sifat yang susah pun bisa menahan diri untuk tidak bisa untuk tidak berbuat kefasikan dan tidak berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh urus manusia. Dan nomor tiga harus sebuah objek apa berita kuat hafalannya, kuat hafalannya. Jadi kuat hafalannya dari sisi kalau dia hafal, dan yang kedua dari tulisannya. Kalau dari tulisan dia harus jaga tulisannya, kalau dari hafalannya pak, harus kuat hafalannya. Jelas saya. Yang nomor empat, Allah yakuna syahada, gak boleh hadis itu, syahada isyahat, seorang rawi, fiqo, seorang rawi diterima hadisnya, menelusi banyak rawi. Paham pak? Baik ya pelajaran kita ini adalah syahada. Yang nomor lima, gak boleh ada ilah. Khafiyah ilayah, sama tidak boleh ada ilah yang sama yang hanya diketahui para ulama-ulama makaran hadis. Satu tambah ya, jelas ini, jelas, berarti apa hukumnya pak? Hukumnya apa bagi? Syahrun. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada ilah. Ilah itu cacat yang sama yang hanya diketahui oleh para ahli hadis. Sudah jelas ini pak ya? Pak. Alasan yang kedua untuk melemahkan kata isyarat ini pak, untuk melemahkan kata menggerak-gerakkan ini, ada dua riwayat lagi. Pertama, rafa'ah mengangkat, dan yang kedua maksudnya nasoba menegakkan. Kalau sampean angkat, kalau gini-gini kan berarti kan gak diangkat Pak ya. Kan namanya gerakan gini kan gak diangkat Pak ya. Berarti kan menyelisih riwayat yang lain kan Pak ya. Karena riwayat yang lain itu rafa'ah mengangkat. Kedua, nasoba menegakkan. Kalau gini-gini kan bengkok-bengkok Pak. Kalau gini-gini begini. Lalu gini kan nasoba. Berarti kan menyelisih dua riwayat yang lain. Yang dua riwayat ini rapatnya nakoba menegakkan. Nanti kalau begini kan olah tegak kan pak ya. Kalau begini kan olah tegak, terlalu ketegaan pak. Nah, jadi nakoba itu aman-aman aja lurus. Tak terkendali saya. Lurus terkendali tidak. Lurus terkendali. Dan juga pak, puasa puasa. Jelas ini saya? Jelas? Nah. Kemudian, ada yang mengatakan, isyarat itu mengandung gerakan. Contohnya, kamu manggil orang, hei fulan kesini, bicara nih pak. Kan ada gerakan kan pak, nih, kan namanya gerakan. Ya kan, namanya gerak-gerakan. Terus, ente diem lo, isyir dengan itu dia, gerakan tangan kan pak ya. Nah, jawabannya, Bentar dulu ya. Isyara itu ada dua keadaan. Isyara yang mutlak dan isyara yang diikat. Isyara yang diikat itu isyara yang berbentuk ada embel-embelannya. Yusir sambil mengucapkan. Itu pasti ada gerakan, Pak. Tidak kata-kata berisal kok, ada embel-embelannya. Yusir sambil datang. Yusir sambil duduk. Yusir supaya duduklah. Embel-embelannya supaya duduk, supaya berdiri, supaya datang. Itu pasti tergabung di situ gerakan. Tanda ya? Tapi terkadang terkait dengan sholat kita, kan tidak ada embel-embelannya kan, Pak? Ya kan? Sekedar rosul, kuat berisyarat begitu kok. Kalau kata berisyarat tanpa ada embel-embelannya di belakang, Pak, itu tadi murni isyarat, bukan gerakan. Tapi kalau yang namanya isyarat diembel-embeli dengan gerakan, diembel-embeli dengan sesuatu, perintah atau keadaan tertentu itu baru ada intinya apa? Gerakan. Berisyarat supaya diam. Bicara nih ada gerakan gitu. Nah jadi supaya dia diam. Orang ini Pak. Jadi isinya berisyarat nyuruh diam. Dengan belakang ada belakangnya nyuruh diam. Nyuruh berdiri, nyuruh datang, itu pasti isyarat yang mengandung apa-apa gerakan. Tapi pembahasan kita kan nggak ada embel-embelnya kan gitu kan, Pak. Kalau nggak ada, kita kembali ke asal bahasa, yusir, dia berisyarat. Orang-orang kata-kata gerakan. Jelas? Jelas, ayo? Paham nggak ini? Ya. Udah. Terus, mereka juga beralasan dengan satu hadis lagi. Hadis Ibnu Umar riwayat Bayhaqi, Pak. Tahrikul usbu, menggerak-gerakkan jari. Di sholati, di dalam sholat, mudhiratun bisa mematikan, mengingatkan kepada syaitan. Sampai ya, ini yang dipanggil, yang disebutkan oleh banyak-banyak orang itu, Pak. Tapi Pak, ketahuilah hadis ini dhaifun jiddan, Pak, lemah sekali karena ada rawi yang namanya al-waqidi. Rawi itu lemah sekali. Ini yang dibawa oleh orang-orang umum. Naam, gerakan ini apa, dunia apa, bisa menghantam syaitan dan bisa melemahkan syaitan dan seterusnya. Tapi saya tadi dalam lemah. Ibnu al-Arabi membantah dalam kitab Aridatul Ahwadi katanya. Menghantam syaitan. Dan bisa mengusir syaitan. Itu bukan dengan menggerakkan. Kata beliau, kamu menggerakkan satu gerakan. Syaitan sudah meluncurkan 10 gerakan untuk menggoda kamu. Jadi ini Ibnu Arabi. Jadi kamu berperang. Menancapkan satu peluru gini saja setan sudah datang kepada kita 10 peluru sudah kepada kita. Kata Ibnu Arabi, bukan begitu cara mainnya. Yang bisa mengusir setan, yang bisa mengusir setan bukan dengan cara menggerak-gerakkan jari, yang itu bukan disyariatkan, tapi dengan khusyuk. Dengan bacaan kita yang khusyuk, itu yang bisa mengusir syaitan dari kita. Jelas saya? Jelas? Betul, Pak. Alhamdulillah, selesailah kita tak masalah ini, Pak. Mudah-mudahan dipahami, Pak. Ya. Selesai, insya Allah. Dan sampai di sini dulu, Pak, insya Allah. Di awal itu awal lagi. Kok awal dalil, Pak? Itu, iya itu. Aku jadinya awal dalil, Pak. kurang dalilnya dua. Mbah sengaja dalil mereka. Cuma anak uratanya mereka. Yang apa dalilnya pak? Yang banyak dirulah Asyafiyah. Katanya mulai apa? Asyadu Allah ilaha illallah. Tapi ternyata kan menurut cita yang tersebutkan tadi kan saya. Tadi kan kalau saya sudah perkaranya. Setelah saya. Dan alhamdulillah selesailah tahu sholat. Dan ingat saya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih semangat terus untuk belajar. Untuk belajar. Niatkan belajar itu untuk apa? Menghilangkan kebodohan kita. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah pahalanya bisa sesuatu yang dikerjakan dengan mengetahui asal usulnya atau hadisnya? Misalkan, sholat yang saya kerjakan sebelum saya mengikuti taklim itu ternyata sama, tetapi saya tidak tahu hadisnya. Artinya tidak jauh dengan sekarang. Sekarang yang diterangkan. Apakah sekarang sholat saya itu lebih banyak pahalanya karena sudah mengetahui asal usulnya? Soalnya banyak orang yang tidak ngerti hadisnya. Soalnya banyak orang yang tidak ngerti hadisnya. Tapi dia itu sudah benar gerakannya. Yuk jelaskan. Karena syarat amalan itu, kata Ibnu Fi, syarat amalan itu harus ada ilmunya. Ilmu gak harus dihafal, Pak Yota, ketika menghafal orang mari, harus ada ilmunya. Ibnu Fi ngomong semisal ini, alasannya, dengan perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, annahu la ilaha illallah, di sini Allah menyebutkan ilmu dan amalan. Fa'lam ilmu ya dulu. Baru setelah itu apa? Wastafir, minta ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ilmu sebelum amal. Maka ilmu itu menunjukkan halal ilah syartun syarat diterimanya amal. Jadi kalau sholat kita dahulu gerakan-gerakan yang kita nggak tahu dalilnya, nggak bisa Pak untuk meyakinkan amalan tadi diterima oleh Allah, nggak bisa. Karena tidak tahu ilmunya. Berbeda, dia tahu ilmunya, cuma nggak hafal. Dicoba ayo, dicoba. Kalau awal dari tua-tua ini kan ngapal tadi, sampai erek kalau itu syarat amalan harus dihafal. Tapi alhamdulillah kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semisal itu. Nah jadi kalau ditanya beda, oh beda jauh Pak, beda jauh. Satu yang baik pokok selanjutnya yang namanya amalan itu syarat dikasih pahala. Kata usul, niatnya ini disalah. Makanya kan syaratnya wajib sunnah itu apa? Apa namanya? Ukiba. Syaratnya disini jarak. Jauh ya dikasih salah amalan tadi itu ini disalah. Wahyu akhobu dikarisihi. Pelakunya dikasih pahala kalau niatnya melakukan perintahnya Allah. Nah jenengan tadi ketika awal itu niatnya apa? Perintahnya Allah berat. Gimana melakukan perintahnya Allah awalnya ngerti hidupnya? Ya, gimana bisa kita menyiapkan itu perintahnya Allah dan sunnah Rasul kita ngerti ilmunya? Paham gak? Paham ini? Nah. Itulah bedanya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Karena orang yang punya ilmu otomatis apa? Dia akan melakukan segala ilmu gerakan itu didasari nur min Allah, dari cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerakan yang dia gerakan itu didasari dengan al-ilm. Padahal semua gerakan yang kita lakukan itu kayak itu dibutuhkan al-ilm. Contoh kalau Pak kita di dalam dari pagi bangun pagi anak itu terus bangun tidur sampai udah melangkah itu harus ada ilmunya, ya kan Pak ya, tidur gimana, doa apa enggak, setelah itu apa yang kita lakukan setelah tidur, ke kamar mandi butuh ilmu Pak, setelah kamar mandi kemana, ke masjid juga butuh ilmu, sholat juga butuh ilmu, baru mulai Pak ya, mulai itu terus buka baju butuh ilmu, ya mana Pak, mari mulai mangan dia butuh ilmu. Ya Allah Pak, setiap gerakan yang kita lakukan, kalau mau dipikir-pikir Pak, itu justru membutuhkan al-ilmu. Kalau makan dan minum, kita butuhkan pas lapar kan Pak ya. Itu kan satu hari hanya berapa? Tiga kali, yang makan tiga kali kan Pak ya. Yang makan dua kali, ya dua kali. Yang makan sekali kan Pak ya. Tapi ilmu setiap hari, setiap gerakan itu dibutuhkan ilmu. Oleh karena itulah Pak, selama ada waktu dan luangkan waktu itu benar-benar Pak. Nah, daripada jalan sana sini, gerakan Allah, kezial ya ono, keutamaan ya. Tapi jangan sampai dibikin selalu ziarah, sedangkan ilmu itu dibutuhkan. Jadi benar-benar ada waktu paling sempatkan waktu paling itu dengan sebenar-benarnya. Nah ya, apalagi bagi ibu yang waktu itu banyak sekali longgar ya, aku mungkin masih belum punya anak, yang belum punya anak malah yang segera dia cepat-cepat nah, bukan nikah yang belum punya anak, enggak, yang belum punya anak waktunya habiskan untuk belajar dan berkhidmat sama suami. Bagi ibu yang belum menikah, segera jangan menikah dulu, belajar disini. Karena kalau sudah menikah, ruwet urusannya lah. Ini, sudah. Dan juga kalau ada kesempatan, salah kesempatan, yang belum tinggal di pondok, segera lah. Waktu memang, waktu benar-benar kita harus butuh setiap amalan ini, dibutuhkan ilmu. Tentunya kan beda kan Pak, di pondok waktu masih bisa terus belajar Pak, daripada yang tidak ada taklim untuk waktu untuk taklim, meskipun tetap belajar seminggu berapa kali kan Pak ya, kalau di pondok kan soal sempat kamu belajar, bisa inter itu lah, makanya segeralah yang punya kemampuan dan punya kesempatan, mumpung ajal belum datang, irtani khamsan, qabla khamsin, pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Di antaranya waktu sholat qabla syughlika, waktu kosong sebelum waktu bapak, waktu sibukmu. Kita belum sibuk, mumpung belum sibuk Pak, kita sibukkan yang bermanfaat, yang paling bermanfaat. Nah begitu juga orang di pondok, gak boleh di pondok tambah hewa-hewa, di pondok malah hewa-hewa, jangan. Di pondok sudah segera terus belajar. Malah di pondok yang mereka harusnya di pondok memanfaatkan waktu yang begitu bagusnya, bukan malah dihabiskan hanya di rumah dan urusi anak 24 jam. Ya benar urusi anak itu hal yang dianjurkan dan disyariatkan, tapi kita juga butuh itu sendiri, ilmu itu sendiri untuk merawat anak. Merawat anak juga butuh ilmu kan Pak. Makanya ada kitab Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak. Itu juga dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Nah itu semuanya kan dibutuhkan oleh ilmu itu sendiri. Ini bisa lagi saya kayaknya suara saya sudah mengecil gitu ya. Di sisi yang lain lagi Pak, masih ada antrian yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Saya akan lari lantai. Saya akan lari lantai.